Mitra bisnis, meski banyak pemberitaan kurang positif soal pemberlakuan pajak UKM 1% dari omset untuk usaha dengan penjualan di bawah 4,8 miliar per tahun, kebijakan ini diyakini sebagai kebijakan yang tepat dan kondusif bagi dunia bisnis. Selain mekanisme perhitungan yang lebih sederhana, pengusaha juga tidak akan terbuang waktu dan energi dalam salah penafsiran dengan kantor pajak tentang terminologi atau definisi pencatatan biaya yang sering menjadi perdebatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda soal ini? Pajak 1% ini sebetulnya permintaan HIPMI dulu, final tax 1% gitu. Saya mengkritisi tentang pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa pajak ini kan khususnya UKM, apalagi pengusaha-pengusaha pemula gitu ya. Itu lebih cenderung kepada pemerintah mengambil keuntungan, memotong keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Ini yang perlu sama-sama dicermati dulu gitu. Padahal sebetulnya kan bahasanya itu dengan melakukan pembayaran pajak ini, artinya pelaku usaha itu terregistrasi di mata pemerintah. Sehingga membuka peluang juga terhadap akses-akses yang lain, termasuk akses permodalan. Nah ini saya ambil contoh, ada tukang es krim yang jual 1 dolar negara Singapura gitu. Dari zaman dahulu sampai sekarang masih jualan di sana gitu. Tapi di situ ada tulisannya, dia terregistrasi di pemerintah negara Singapura gitu. Nah dengan perspektif ini, penjelasannya pun harus disampaikan dengan cara yang mungkin lebih tepat kalau dilakukan seperti itu gitu. Bahwa dengan melakukan pembayaran pajak yang 1% ini, sehingga semua UKM-UKM itu bisa terregistrasi, membuka peluang mereka untuk membesarkan usahanya melalui akses permodalan yang bisa diakses dengan adanya NPWP maupun proses registrasi yang lain yang dilakukan oleh pemerintah. Itu satu hal. Terus yang kedua, objektif pemerintah juga kan di sini ada nilai pembelajaran. Nilai pembelajarannya artinya usaha-usaha yang di bawah pendapatannya 4,8 miliar per tahun itu, sehingga mereka mendapatkan kemudahan dalam perhitungan pajak. Karena kalau diberlakukan pajak yang sesungguhnya, yang konvensional, itu kan terlalu complicated, terlalu rumit gitu, perhitungan-perhitungan. Nah ini pemerintah melakukan simplifikasi terhadap proses registrasi, pembayaran pajak, juga perhitungan-perhitungannya gitu. Sehingga pengusaha-pengusaha UKM itu juga bisa mulai membiasakan dirinya untuk tertib administrasi. Kalau dari sejak dini sudah disosialisasikan tentang pentingnya tertib administrasi, itu akan menjadi modal yang baik nanti kalau mereka melakukan ekspansi atau peningkatan kapasitas usahanya gitu. Semua kendala-kendala yang terjadi hari ini itu lebih banyak disebabkan oleh pola komunikasi yang kurang tepat gitu. Lalu pola komunikasi seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, Pak? Jangan menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengerti gitu. Karena pelaku UKM ini nggak semuanya memiliki cara berpikir sama seperti yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Jadi bentuk komunikasi juga harus tepat gitu. Sosialisasinya harus tepat. Kalau kita dengar kata pajak, berarti kan konotasinya adalah duitnya diambil, keuntungannya dikurangin gitu kan. Nah, tetapi dengan pengurangan keuntungan itu, apa yang didapatkan gitu? Jangan sampai pemerintah cuma semata-mata mengumpulkan pemotongan dari pendapatan UKM-UKM ini gitu. Tapi in return-nya, ada nilai pembelajaran, ada affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan peningkatan daya saing nasional gitu. Bahwa pendapatan-pendapatan ini yang nantinya akan lebih meningkatkan funding access atau services-services gitu, atau hub-hub dari pemerintah yang bisa digunakan untuk menjadi facility dari UKM-UKM gitu. Jangan berhenti sebatas pemerintah memberikan pajak 1%. Padahal jumlah 1% itu kan nggak besar ya sebetulnya. Tetapi karena depannya ada pajak, orang bilang, waduh dipajak. Yakin 1%, gitu. Padahal kalau kita konversikan dengan pajak konvensional yang lain-lain gitu kan, itu kan kita bayar pajak kan besar juga gitu kan, yang ini 10%, yang itu berapa persen gitu kan, kalau dibandingkan sama pajak konvensional, bandingkan aja, pasti jauh lebih besar pajak konvensional gitu. Nah ini sebetulnya kan ada keringanan pajak gitu, cuma buat orang yang belum terbiasa, apalagi pengusaha-pengusaha pemula yang datang dari berbagai macam sektor, ketika dengar kata pajak 1%, pasti konotasinya, wah ini kita belum apa-apa udah dipajakin 1%, kayak gitu lah. Memang pemerintah itu perlu effort lebih banyak lagi untuk melakukan komunikasi publik gitu kepada masyarakat, sehingga program ini yang mestinya baik bisa diterima dengan baik gitu. Kalau saya sih menyarankan sama pemerintah, investasi lebih banyak lah kepada media-media itu jadi perangkat komunikasi gitu. Jangan cuma ngabisin anggaran negara yang sifatnya nggak efektif gitu. Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Saya Wendy Lim.